di seberang. Pala botak penuh pita, tidak suka sama perempuan. Kuping cabang, congean, punya hobi bunuh orang. Bulan lalu kau tertangkap, hati ini kau menghadap. Hakim yang sedang memecah hukuman, kau dihukum mati. Memang engkau pantas mati. Dan sebelum mati, coba kau renungkan semua kesalahan hidupmu semarak dengan dosa. Tapi kau tidak peduli. Ini peluru dilepaskan, kau malah tertawa. Gila, mungkin kau menghayal suatu keajaiban. Kau menjadi sakti, bisa ilmu sihir. Kau sihir sang hakim jadi onta. Lalu kau